Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah perintah dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya kaum muslimin mukminin untuk membaca doa di awal dari kehidupannya sehari-hari dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, yang baik, dan juga amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kebaikan yang kita butuhkan itu tersebutkan di dalam doa ini. Diawali dengan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga apa? Amalan yang diterima. Semuanya kembali ke tiga hal ini, kebahagiaan dan juga kebaikan dunia dan akhirat kita. Sehingga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan doa yang semestinya, sepantasnya, senantiasa kita ucapkan untuk mengawali keseharian kita di dunia ini. Dan demikian pula terkandung dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin itu hakikatnya dia selalu harus butuh, selalu harus bergantung, bertawakal kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di awal kehidupannya, di awal kesehariannya, seorang muslim hendaknya berdoa, sudah menggantungkan, menyerahkan, memasrahkan, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari awal-awalnya. Itu juga sebagai pengingat bagi kita, betapa butuhnya dan harus bergantungnya kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala pun di awal keseharian kita. Nah. Dan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita berdoa, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berfirman Rabb kalian, Allah ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka selain kita membutuhkan doa tersebut, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus, karena perintah, maka apa? Harus senantiasa kita amalkan, kita panjatkan, karena itu perintah Allah. Dan tidaklah sesuatu itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali itu merupakan sebuah ibadah. Pasti. Yeah. Kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis, sesuatu itu diperintahkan, berarti itu pertanda bahwasanya hal tersebut merupakan ibadah. Maka beruntunglah seorang muslim yang dia senantiasa merutinkan, memperbanyak, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sering berdoa, semakin menunjukkan betapa butuhnya dia, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering, semakin memperbanyak seseorang berdoa, itu semakin menunjukkan bahwasanya dia taat, semakin taat atas semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah seorang muslim, seorang mukmin yang dia rajin memperbanyak, merutinkan doanya, karena dengan doa yang dia panjatkan, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita yang butuh, kita yang meminta, ternyata itu diberi pahala. Kenapa? Karena doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah ibadah. Dan yang namanya ibadah pasti apa? Diberikan pahala. Bayangkan, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Kita butuh berharap kepada Allah dan Allah pasti mengabulkannya, karena kata Allah astajib lakum, pasti aku kabulkan untuk kalian. Plus kita mendapatkan pahala. Sungguh doa itu merupakan ibadah yang sangat indah, ringan, tapi ternyata manfaat faedahnya sangatlah banyak. Maka sebaliknya, ketika kita diberikan sebuah ibadah, amalan yang ringan, faedahnya banyak, manfaatnya banyak, dan itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kok kita enggan atau berat, malas, bakhil, pelit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diancam dengan ancaman yang sangat keras. Apa selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang yastakbir, dia merasa sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Dan ibadah yang disebut dalam ayat ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah berdoa. Nah, maka orang-orang yang tidak atau sombong dari beribadah kepadaku, terlebih khusus termasuk diantaranya adalah doa, apa ancamannya? Sayadkhuluna fi jahannam dakhirin. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan terhina. Jadi pilihannya ada dua. Kita di dunia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita mendapatkan banyak keutamaan, ya, dengan cara menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita enggan mengangkat tangan kita, meminta, merasa rendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia, tetapi balasannya di neraka, kita di akhirat kita masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nauzubillah. Maka ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Selain seorang yang enggan di dalam berdoa, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina, dia juga akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'u Allah," siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "ghadiba alaihi," atasnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ibadah yang ringan, kita yang butuh, pahalanya banyak, diperintahkan Allah, termasuk ibadah, kok kita berat. Ya. Belum lagi janji Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Ya. Maka pada asalnya, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa itu pasti dikabulkan. Pasti, pasti, pasti. Itu keyakinan seorang muslim. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Di antara syaratnya adalah, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Tergesa-gesa di dalam doa adalah kita sudah diberitakan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Ya. Tetapi di dalam doa kita, kita mengucapkan, aku sudah berdoa kepada Allah tetapi tidak dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa di dalam doa. Itu sebab doa itu tidak dikabulkan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum, pasti dikabulkan doa untuk salah seorang di antara kalian. Lalu di situ Rasulullah sallallahu menyebutkan syaratnya. Apa itu? Malam ya'jal, selama seseorang itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam doanya. Bukan doanya terlalu cepat, bukan. Tetapi doa yang tergesa-gesa itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, da'autu rabbi walam yustajabli. Yaitu seseorang, dia mengatakan, da'autu rabbi, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walam yustajabli, tetapi tidak dikabulkan untukku. Ini namanya tergesa-gesa. Meskipun mungkin dia doanya pelan, ya Allah, tetapi ternyata terucap dari lisannya, terbetik di hatinya, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Nah, ini salah satu penghalang doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa, merasa doanya tidak dikabulkan. Padahal ketika seorang muslim tahu ya, doa itu pasti dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, tidak memakan makanan yang haram, ya. Doa itu pasti dikabulkan, akan tetapi bentuknya itu ada berapa macam? 3 macam. Sebagaimana riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bidawatin." Tidaklah seorang muslim dia yad'u Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bidawatin, dengan sebuah doa. Nah, ini syarat berikutnya, laisa fiha, tidak ada padanya ismun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak ada padanya doa permintaan dosa, tidak ada padanya pula doa pemutusan silaturahim. Tidak ada dua hal ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, kecuali pasti Allah akan berikan, kabulkan untuknya, ya, ihda thalath, salah satu dari 3 bentuk. Nah, ini kalau seorang muslim dia tahu 3 bentuk pengabulan doa yang pasti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia tidak akan tergesa, tidak akan mengatakan saya berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, tidak. Makanya penting belajar ilmu agama. Yang pertama kata Rasulullah SAW, imma antu ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, dan ini adalah apa yang diharapkan oleh semua orang yang berdoa, ya, Allah akan kabulkan, segerakan doanya sebagaimana yang dia minta di dunia. Imma antu ajjalu lahu da'watuh. Allah akan kabulkan sama seperti yang dia minta. Ya Allah, minta mobil, langsung dikabulkan mobil. Ya Allah, minta rumah, langsung diwujudkan apa? Rumah. Ini bentuk pengabulan yang pertama. Nah, sayangnya kita cuma tahu pengabulan doa itu hanya 1 bentuk. Makanya akan terucap, da'autu rabbi walam yustajabli. Aku berdoa kepada Allah tetapi belum dikabulkan. Padahal ini salah satu bentuknya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bentuk yang kedua adalah Allah akan kabulkan tapi ayyadakhiraha lahu. Allah akan simpankan doa tersebut, pengabulan doa tersebut, lahu, untuk orang itu, fil akhirah, kelak di akhirat. Dan yang namanya akhirat, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Minta di dunia, ya, Allah tunda itu, ya, Allah tunda. Kapan? Allah kabulkan, kelak di akhirat, ya. Dan bentuk-bentuk pengabulan ini sangat penting, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Bayangkan kalau pengabulan Allah Subhanahu wa taala ya, atas penuhan janji Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, aku kabulkan untuk kalian, itu bentuknya langsung cuman bentuk yang pertama. Orang akan malas berdoa. Ya tidak. Ya Allah minta ini, celeng, selesai sudah. Ya tidak. Ya Allah minta ini, selesai sudah. Tetapi kalau Allah kabulkan dengan bentuk-bentuk itu, subhanallah, orang akan semakin rajin, semakin sering untuk mengangkat kedua tangannya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ini langsung dikasih, minta ini langsung, ya sudah. Ya, doanya kalau dong-dongan tok, nggih mboten? Ya, ingat dikabulkan tapi bisa jadi apa? Disimpan di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah imma bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yasrif an yasrifa anhu minas su, Allah palingkan dia dari sebuah kejelekan mislah yang sesuai dengan apa yang dia minta. Apa maknanya? Misal kita berdoa untuk meminta rumah, meminta motor yang baru, ya. Tetapi Allah bentuk kabulkan dengan bentuk yang ketiga. Apa itu? Tadinya rumah kita mau kebakaran. Karena kita meminta Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rumah baru, Allah palingkan rumah kebakaran tadi dengan sebab doa kita meminta rumah. Kan kita seringnya meminta apa? Meminta sesuatu yang baru. Bukan meminta, oh ya Allah, aku bersyukur dengan rumah ini, jagalah rumah ini. Sama, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah aku rumah yang lebih besar. Sering mana? Ya Allah, ya, jagalah motorku yang sudah etek-etek ini. Aku bersyukur kepadanya. Sama doa, ya Allah, berikanlah kepadaku motor yang lebih bagus, lebih irit, lebih modern. Sering mana kira-kira? Seringnya kan meminta yang lebih baik. Padahal bisa jadi apa yang kita miliki itu ya hampir terkena sebuah bencana. Ya. Tetapi dengan doa kita meminta yang semisalnya itu, Allah palingkan kita dari apa? Dari kejelekan yang semisal. Karena apa? Karena kita sering lalai dari meminta apa? Keselamatan dari barang-barang nikmat-nikmat yang kita miliki. Seringnya meminta tambahan. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tiga bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita. Dan itu pasti dikabulkan selama apa? Selama tidak tergesa-gesa. Bukan doa untuk dosa atau kemaksiatan, bukan pula doa untuk memutus silaturahim. Maka ketika mendengar ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izan nukthir." Maka kita akan lebih memperbanyak doa karena kita tahu ternyata doa itu pasti dikabulkan tetapi bentuknya bermacam-macam. Kalau begitu, wong sudah berdoa dapat pahala, diperintahkan, kita yang butuh dan pasti dikabulkan, izan nuksir, maka kita akan memperbanyak doa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Allah di sisinya memiliki sesuatu yang lebih banyak. Kamu minta banyak, Allah punya lebih banyak. Makanya ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya awalnya kalian sampai yang terakhirnya dari kalian, awalnya kita Nabi Adam sampai yang paling akhir kelak di akhir zaman, insakum wa jinnakum, baik manusianya ataupun jinnya, ada berapa miliar itu, Allahu a'lam, baru manusianya saja mungkin sudah miliaran, belum jinnya. Seandainya awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan juga jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berkumpul di satu tempat. Ya. Semuanya ya, meminta yad'u, semuanya berdoa meminta apa, kulla mas'alata, semua yang dia kehendaki. yang ini minta rumah, minta mobil, yang ini minta istana ini, dan semuanya meminta. Dan Allah Subhanahu wa taala a'taitu, ya. Aku berikan semuanya mas'alatah, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, semuanya aku berikan masing-masingnya. Bayangkan. Ya. Minta ini segini aja, minta macam-macam. Insya Allah itu sudah banyak sekali, nggih mboten? Pasti karena mintanya macam-macam. Ya, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala aku berikan kulla mas'alah. Semua yang mereka minta, semuanya tak kasih, ini minta 100 permintaan tak kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika? Ya, yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, mimma indi, dari apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti apa? Seperti sebuah jarum udkhila fil bahr, yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, dan air yang tersisa di jarum tersebut itu adalah pengkabulan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh jin dan manusia terhadap apa yang mereka minta. Semuanya minta dikabulkan, macam-macam model-model, kata Allah tidak mengurangi sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan khiyat, dimasukkan lalu diangkat dari lautan. Lautan kalau kita ambil seember, setengki saja, berkurang enggak itu volumenya? Enggak, abadan. Ini jarum bandingannya, menunjukkan benar-benar tidak ada artinya ketika kita meminta apapun itu dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Allahu aksar, Allah itu memiliki yang lebih banyak. Seandainya kita minta apapun itu seluruhnya, itu hanya perumpamaannya seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, tidak ada bandingannya. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah malas enggan untuk mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, ya, dan apapun itu. Ingat nasihatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wasallallaha, mintalah kepada Allah kullasyai, apapun itu, hatta sis'a, meskipun hanya untuk sebuah tali sandal, mintalah apapun itu, ya. Bahkan diriwayatkan kana ba'du salaf, sebagian pendahulu kita, ya, yad'u fi salatihi, mereka berdoa di dalam salat-salatnya, di sujudnya, di tasyahudnya, kulla hawaiji, semua kebutuhan yang mereka butuhkan, hatta sampai-sampai adalah milha ajinah, garam untuk adonan tepung. Pernah enggak kita berdoa untuk meminta garam? Ya Allah. Ya. Ini orang kalau memang benar-benar butuh, tawakal kepada Allah, garam pun meminta dari Allah. Wa alfa sati, dan juga apa, tali untuk syat, untuk kambing, tali kekangnya, ya. Para pendahulu terbaik kita juga meminta berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku tali gunjiret wa dus. Pernah? Belum pernah, ya. Kalau kita ingin mencontoh para pendahulu kita yang baik, terlebih khusus dalam bab doa, mintalah sallallaha kulla syai, mintalah kepada Allah apapun itu, ya, hatta sis'a, meskipun itu hanya sebuah tali sandal. Naam, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan juga pertolongannya, agar senantiasa istiqomah di jalannya yang lurus. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca menyingkap rahasia alam jin Terakhir kita sampai kepada upaya menangkal gangguan jin. Naam. Upaya terhindar dari gangguan setan, upaya menjadikan setan lemah. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan bab yang paling penting, makanya kita letakkan di belakang, di akhir-akhir. Ya, setelah kita membaca beberapa kemampuan dan gangguan jin kepada Bani Adam, kan ngeri-ngeri, diculik, kesurupan, dibunuh, kan ngeri-ngeri. Ya tidak. Maka yang terlebih penting dari itu adalah apa? Upaya agar kita terhindar dan juga upaya agar setan-setan itu melemah. Naam. Sehebat atau sekuat apapun bangsa jin, tetap yang namanya makhluk mesti mereka memiliki kelemahan dan kekurangan. Naam. Telah berlalu pembahasan tentang kemampuan dan kekuatan jin yang amat berbeda dengan manusia. Kan sangat timpang. Dari mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Kalau dalam bab peperangan, ya, yang namanya sniper sama yang di bawah, mana yang terancam? Tentunya yang di bawah. Yang sniper gak, kan gak kelihatan. Tapi, dus nembak, dus nembak, dus nembak. Nah, kita yang ditembaknya bingung. Ini secara kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda, jelas. Ini secara unsurnya. Dan naam, namun apakah berarti manusia itu tidak mampu melawan atau menghindar dari gangguan mereka? Kalau dari kemampuan jelas mereka bisa dibilang lebih unggul. Tetapi apakah dengan keunggulan itu manusia tidak bisa terlepas, tidak bisa melawan atau menghindar dari gangguan itu? Tentu saja jawabannya tidak. Selama manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwasanya tipu daya syaitan itu juga lemah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya kaida syaitan, tipu daya syaitan itu adalah lemah. Itu yang harus jadi pegangan kita. Ketika kita hendak disesatkan meskipun mereka berjuang dan seterusnya, ingat kata Allah, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Di sisi lain Allah telah mengajarkan kepada kita berbagai amalan agar setan menjadi tidak berdaya di hadapan hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Sudah diingatkan Allah, "Kana dha'ifa," kaitnya mereka, tipu dayanya mereka itu lemah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan juga melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita amalan-amalan yang bisa menjadikan tipu daya dan juga gangguan syaitan ini menjadi lemah. Yang pertama, dan ini adalah amalan yang paling kalau bahasa kita pamungkas untuk melawan gangguan dan juga godaan syaitan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan senjata yang sangat ampuh untuk melumpuhkan kekuatan syaitan. Sebaliknya ketika manusia dia ghafla 'ani dzikri, lalai dari zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan akan mudah menguasai orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19 berfirman, "Istahwada 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah." Setan istahwada 'alaihim, telah menguasai mereka, fa ansahum dzikrallah, maka yang dilakukan syaitan ketika menguasai seseorang adalah fa'ansahum zikrullah, menjadikan mereka yang dikuasai manusia itu lalai melupakan zikir kepada Allah. Ini sudah Allah sebutkan, kabarkan, beritakan dalam ayatnya. Ya, kalau ada syaitan istahwadha 'alaihim syaitan, ada orang sudah dikuasai, dibisik-bisiki, fa'ansahum dzikrullah. Yang pertama kali setan lakukan adalah menjadikan orang tersebut lupa dari berzikir kepada Allah, karena akan lebih mudah dikuasai. Kalau sudah dibisiki, dikuasai, kok dia masih berzikir kepada Allah, penguasaan ini akan satu persatu lepas. Makanya nanti akan datang hadisnya, seseorang itu ketika tidur diikat oleh setan, ada ikatan-ikatan setan. Kalau dia ikat atau dia ingat kepada Allah dengan berwudu, bangun, berdoa, berwudu, lalu melaksanakan sholat, ikatan-ikatan itu akan terlepas. Lah ikatan itu fungsinya apa? Fungsinya menjadikan orang lalai berzikir kepada Allah, tidur. Innal laila tawil, sudah tidur-tidur, malam masih panjang. Itu untuk melupakan. Ya kalau tidur lama. Dan malam itu memang digunakan mereka untuk menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ingatan ikatan itu. Insyaallah nanti akan datang hadisnya. Ulaika hizbus syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan syaitan. Alla inna hizbas syaitani humul khasirun. Dan sesungguhnya golongan syaitan itu mereka adalah golongan orang yang merugi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Dan siapa yang dia berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan, dan syaitan itu akan menjadi lahu qarin, akan senantiasa menyertainya. Kapan itu? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, ketika seseorang lalai dari mengingat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ya, nuqayyid langkah yang kita berikan, ikatkan kepada mereka lahu untuknya syaitanan, setan yang menjadi fahuwa lahu qori, yang menjadi teman dekatnya. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berzikir, mengingat dan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang bisa menjadikan hamba Allah memiliki kekuatan dengan sebab keterikatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga dengan zikir seorang memiliki kekuatan untuk melawan dan selamat dari gangguan syaitan. Naam. Sudah azan belum ya? Belum ya? Belum. Dan ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan kita sebutkan sebuah kisah yang benar-benar dengan seseorang menyebut, mengingat nama Allah, asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-38, sampai ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam kepada para pembesar dan juga prajurit-prajuritnya, baik dari kalangan manusia juga dari kalangan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam berkata kepada para pembesarnya, ya ayyuhal mala', wahai para pembesarku, ayyukum ya'tini bi'arsyha, siapa di antara kalian yang bisa membawakan untukku arsyha, singgasana dan juga istananya Ratu Saba. Istana yang sangat besar, yang sangat mewah, tiangnya dari emas, ya, dari mutiara, dari berlian, sangat-sangat mewah. Siapa yang bisa mendatangkan istana itu lengkap, qabla, sebelum ayatuni muslimin, sebelum Ratu Saba ini menyerahkan diri kepada aku. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kenapa kok Nabi Sulaiman meminta istananya didatangkan lebih dahulu dari negeri Yaman ke Baitul Maqdis, Palestina kalau sekarang. Ya. Kenapa? Padahal pada waktu yang akan datang Ratu Saba, atau biasa disebut namanya Ratu Bil Qais, ya, kok diminta didatangkan dulu sebelum mereka menyerahkan diri. Disebutkan di sini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebabnya adalah ketika orang atau ratu tersebut sudah masuk bertemu kepada Nabi Sulaiman dan masuk ke dalam Islam, agamanya Nabi Sulaiman ketika itu, maka amwaluhum, harta-harta mereka termasuk istana tersebut, itu menjadi haram, menjadi tidak boleh dirampas, ya kan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada, ya, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seorang mukmin, seorang muslim itu darah kehormatan dan juga hartanya haram. Makanya sebelum Ratu Saba, Ratu Bilqis ini menjadi muslim lalu haram hartanya, Nabi Sulaiman memerintahkan terlebih dahulu untuk istananya dibawa agar berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Karena adalah doa Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, qala rabbi habli mulkan la yambaghi li ahad. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, istana yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Loh, ini istananya megah. Maka harus di bawah penguasaan Nabi Sulaiman. Ya. Maka ketika itu, ketika Nabi Sulaiman meminta, yang pertama mengatakan adalah qala ifritum minal jin. Berkata ifrit, salah satu golongan dari bangsa jin. Dia menjanjikan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan kerajaan itu sebelum qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri sempurna dari tempat dudukmu. Belum berdiri benar-benar lurus, jejak kerajaan itu sudah bisa didatangkan oleh jin dari golongan ifrit. Yeah. Dan ifrit juga mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku dalam perkara ini, tugas ini, laqawiyyun, aku sangat mampu, sangat kuat, wa amin. Dan juga amin. Apa amin? Amanah. Tidak mungkin mencuri emas-emas itu. Saya kuat dan juga saya bisa dipercaya. Nah, kenapa ifrit kuat disebutkan? Karena yang namanya ifrit itu, kata Abu Saleh, wa kana ka'annahu jabal. Ifrit ini adalah bangsa jin yang seakan-akan karena kekuatannya, ya, dia digambarkan seperti gunung. Karena jin paling kuat, ifrit di antara yang paling kuat. Nah, ini ifrit. Ya. Coba kalau dibayangkan dengan manusia, ya, suruh mindah gelas saja, jangan istana, gelas saja dari negeri Yaman kemana? Baitul Maqdis di Filistin. Sehari cukup. Ya. Nah, ini ifrit, satu kerajaan bisa didatangkan sebelum Nabi Sulaiman duduk lalu berdiri dengan sempurna. Kira-kira kalau head to head, ya, polosan, bisa enggak kita menyaingi bangsa yang seperti ini? Hah? Tidak bisa. Kecuali dengan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita ini seperti ini, lakum aduwwum mubin. Syaitan di antaranya ifrit, ini musuh kita yang nyata. Itu seperti itu. Lah kita yang ya tawal-tawal kok mau sok-sokan enggak sama Allah Subhanahu wa taala, hancur kita, lebur. Makanya setelah itu Allah akan tunjukkan manusia yang secara kemampuan mungkin seperti kita, tetapi ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya, kekuatannya bisa melebihi, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melebihi kekuatan jin yang paling kuat, yaitu jin ifrit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, dan berkata orang yang di sisinya memiliki ilmu dari kitab, kitab yang ada ketika itu, orang berilmu tersebut disebut namanya Asif, katibu Sulaiman, sekretarisnya Nabi Sulaiman, namanya Asif, ya, Orang tersebut mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarzuk. Saya, wahai Nabi Sulaiman, bisa mendatangkan kerajaan yang sangat besar itu di hadapanmu selama engkau belum sempurna nengok ke depan sampai ujung. Kita kalau nengok lurus, ya, itu ada garis polnya. Misal dari sini jarak 20 meter itu jarak apa? Paling jauh kita bisa melihat. Misal, ya. Nah ini kata orang yang berilmu tersebut, wahai Nabi Sulaiman, engkau parahkan pandanganmu ke depan sebelum engkau bisa melihat pandanganmu yang paling ujung, aku sudah bisa mendatangkan apa? Kerajaannya Ratu Saba. Mungkin kita penasaran, loh, gimana cara mendatangkannya? Cara mendatangkannya, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, diantaranya dari Mujahid, orang tersebut berdoa mengucapkan, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, i'tini bi arsiha, datangkanlah apa arsnya, sehingga sana istananya Ratu Saba yang sangat besar. Dengan apa? Berzikir, menyebut nama Allah. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya diantaranya Az-Zuhri, orang tersebut mengatakan, ya ilahana ilaha kulli syai' ilahan wahidan, wahai sesembahan kami, sesembahan segala sesuatu, ilah yang satu, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah, i'tini bi arsyha, datangkanlah untukku kerajaan Ratu Saba tersebut. Selesai dia berdoa masyaallah muslimin, mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah kerajaan tersebut di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Dengan menyebut berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari jin-jin tersebut itu bisa dikalahkan. Maka yang paling penting dalam upaya kita untuk melemahkan, ya, menghindar dari gangguan syaitan, jin-jin yang jahat, adalah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut namanya. Tentunya dengan penuh keyakinan dan ketunduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan bahwasanya dengan ucapan yang sangat ringan di lisan, bismillah, sekian perkara yang tadinya syaitan jin itu mampu, karena kita mengucapkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, syaitan tidak mampu melakukan sekian perkara, buka pintu enggak bisa dan seterusnya. Dengan sebab apa? Berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah azan, nggih. Wallah alam bisawab, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwah sekalian. Apabila ada kebenaran, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu minallah, dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kami dan juga dari syaitan, dan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.